هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، رحمني ورحمكم الله، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kita masih menukilkan paparan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang akibat-akibat dosa, sebagaimana yang telah kita ingatkan bahwa sisi pandang seorang hamba Allah seharusnya dia melihat dalam permasalahan saat terjatuh dalam dosa, seharusnya dia melihat kepada siapa dia berbuat dosa, kepada siapa dia berbuat salah. Ketika kesalahan sekecil apapun muncul dari kita, dan tatkala di hati kita kita menyadari bahwa kita berbuat salah dengan yang kita cintai, dengan yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menganugerahkan kehidupan, bahkan yang telah memberikan hidayah kepada kita. Tentunya sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan akan membawa kita kepada sebuah penyesalan, sehingga senantiasa seorang hamba Allah bersegera untuk bangkit, bersegera untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sekian hikmah di antara beberapa hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan taubat kepada mereka yang beriman kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang senantiasa bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senantiasa mencintai orang yang selalu bertaubat kepada-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergerangnya hati seorang hamba untuk bertaubat dan cepat untuk meminta ampun kepada Allah menunjukkan ada kepekaan dalam hatinya. Ada sebuah kepekaan yang tajam dan ini tentunya merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala hati ketika telah berselimutkan kegelapan, ketika noda hitam sudah mengelilingi hati kita, fanas'alullah as-salamah, maka akan hilang kepekaan. Akan hilang kepekaan bahwasanya dia telah berbuat dosa. Dia tidak menyadari bahwa dia telah berbuat dosa kepada Allah yang maha besar. Dia berbuat salah kepada yang telah menganugerahkan kepadanya kehidupan yang mengancam manusia yang kufur dengan an-nar dan yang menjanjikan hambanya yang beriman dengan al-jannah, yaitu dengan syurga. Perkara yang selanjutnya, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, tatkala kepekaan sudah melemah sehingga dosa dia tidak merasakan dosa, atau mulai muncul dalam hatinya meringankan tentang dosa, maka akan muncul akibat yang selanjutnya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-ma'asi tutfi'u ghirat al-qalb. Perbuatan kemaksiatan akan menggiring umat ini kepada sebuah kondisi hilangnya atau padamnya kecemburuan di hatinya. Padamnya atau melemahnya kecemburuan yang dimiliki oleh seorang hamba. Kecemburuan seorang muslim merupakan tanda terjaganya kehormatannya. Bahkan dengan kecemburuan yang ada dalam dirinya akan bangkit segala upaya untuk terjaganya kehormatan. Dan tentunya kecemburuan yang paling besar, kecemburuan yang tertuntut kepada kita semuanya, adalah kecemburuan terhadap agamanya. Dan diikuti setelah itu tentunya kecemburuan yang berkaitan tentang keadaan kehidupannya, yang dengan cemburu yang dia miliki terjaga kemuliaan, kehormatan, bukan sekedar dirinya terjaga, bahkan keluarganya, keturunannya secara menyeluruh akan terjaga, bahkan tentunya akan mendapatkan kemuliaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita tentang kecemburuan yang dimiliki oleh para sahabat, sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ata'jabuna min ghairati Sa'd? Ata'jabuna min ghairati Sa'd?" Apakah kalian merasa kagum? Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan yang dimiliki oleh Sa'd radhiyallahu taala anhu? Dan masyhur kecemburuan yang dimiliki oleh Sa'd, dan bahkan watak dasar yang dimiliki oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka memiliki kecemburuan yang sangat kuat yang berkaitan tentang kehormatan keluarga. Sehingga dalam pembelaan kepada kehormatan keluarga, mereka melakukan segala upaya sehingga terjaga kemuliaan, muru'ah, kehormatan yang mereka miliki. Bahkan pada tingkatan orang-orang Arab memiliki kecemburuan. Tatkala mereka memiliki unta yang biasa ditunggangi oleh keluarganya, maka sebagian mereka merasakan aib. Akan muncul kecemburuan tatkala unta ini diminta untuk dibeli oleh orang lain. Mereka lebih rela untuk menyembelih untanya daripada dia memberikan atau membeli, dijual kepada orang lain. Kenapa? Mereka akan menyatakan, sungguh tungganganku ini pernah dinaiki oleh istriku dan anak-anak wanitaku. Tungganganku ini pernah dinaiki oleh istriku dan anak-anak wanitaku. Sehingga mereka tidak rela, bahkan mereka lebih rela untuk menyembelihnya. Pada tingkat demikian kecemburuan yang ada pada mereka. Dan ini tentunya merupakan bagian daripada kehormatan. Bahkan juga di kalangan orang Arab. Dan ini ada tentunya merupakan bagian adat yang cukup baik bagi mereka. Sangat aib bagi mereka. Sangat aib bagi seorang wanita. Bahkan akan terganggu kehormatan suaminya jikalau seorang wanita menjemur pakaiannya di luar. Apalagi yang berkaitan dengan pakaian-pakaian yang semakin rahasia tentunya, maka hal ini akan membangkitkan kecemburuan yang amat sangat. Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Asalnya tentunya kecemburuan yang dimiliki saat kala rasa cinta dan kepemilikan yang demikian besar yang kemudian memunculkan pembelaan terhadap keluarganya. Sebab kata Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh kalau aku melihat istriku bersama dengan laki lain, aku dapati dia bersama laki lain, sungguh aku akan tebas leher orang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ata'jabuna min ghairati Sa'ad, apa kalian merasa kagum dengan kecemburuan yang dimiliki oleh Sa'ad? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ana aghyar min, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cemburu daripada kecemburuan yang dimiliki oleh Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Demikian pribadi yang mulia, bagian daripada akhlak yang agung yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita selalu mengingat pribadi yang agung sebagaimana yang Allah ingatkan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas suatu pribadi yang agung, akhlak yang mulia yang mereka miliki. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian kuatnya dalam menjaga kehormatan keluarganya. Bahkan sepakat tentunya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pasangan Rasulullah dan istri-istri Rasulullah kelak di surga atau di jannah. Dan sehingga dari sini kita juga bisa memahami di antara asbab kenapa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai ummahatul mukminin, ibundanya bagi orang-orang yang beriman. Haram bagi umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun mereka untuk menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian kuat rasa cemburunya. Tetapi kecemburuan yang ada pada beliau tentunya teriringi dengan bimbingan syar'i. Bukan sebuah kecemburuan yang hanya membakar emosional seseorang, kemudian dia bersikap salah, kemudian melakukan pelanggaran terhadap hak Allah. Bukanlah demikian. Karena tentunya kecemburuan ada yang sifatnya mazmum, tercela. Dan juga kecemburuan ada yang sifatnya mahmud, terpuji. Dan tentunya diinginkan oleh syariat kita, kecemburuan ini adalah dalam bentuk terjaganya kehormatan dan agama seorang muslim. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sangat menghargai kecemburuan seorang muslim terhadap keluarganya, kemudian melakukan pembelaan ketika ada orang yang mengganggunya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qutila duna alihi fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh, barang siapa yang wafat karena membela kehormatan keluarganya, membela istrinya, kemudian dia wafat, fa huwa syahid, maka sungguh dia akan menjadi orang yang syahid. Ini tentunya merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Tetapi ya ikhwatul karam, posisi kecemburuan yang dimiliki oleh makhluk, bahkan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sebanding dengan sebuah kecemburuan yang sangat agung, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu aghyaru minni." Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Dan Allah lebih cemburu dari aku. Demikian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan juga oleh Al-Imam Bukhari, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Ya ummat Muhammad, ma ahadun aghyaru min Allah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu. Kemudian kalimat mutiara ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memberikan nasihat ketika terjadi gerhana matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru dengan menyatakan, "Ya ummat Muhammad." Panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Panggilan yang menunjukkan bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. "Ya ummat Muhammad. Ma ahadun aghyaru min Allah." Tidak ada satu pun yang lebih cemburu dari Allah. Sehingga bagaimana mungkin seorang lelaki yang melakukan perzinaan atau seorang wanita melakukan perzinaan, na'udzubillah. Ya ikhwatul kiram, secara ringkas antum perlu ingat bahwa kita adalah milik Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki, bukan sekarang memiliki kita, tetapi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah. Segala yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi, semua yang ada di alam semesta merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara mutlak, kekuasaan yang mutlak, baik ayyamud dunia, terlebih lagi tentunya ayyamul akhirah, di hari akhirat kelak. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di hari kiamat, sebagaimana yang Allah ingatkan, maliki yaumiddin, Allah berkuasa secara mutlak di hari kiamat. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang seharusnya menyadari kita ini adalah milik Allah, kenapa kita menodai perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk mendekatkan pemahaman hadis yang telah kita sampaikan kepada antum, bagaimana seorang suami kecemburuannya terhadap yang dimilikinya, yaitu istrinya dan anaknya. Untuk mendekatkan pemahaman bagaimana kecemburuan yang dimiliki, bahkan kadang-kala oleh seorang anak ketika datang atau ketika dia memiliki adik yang lainnya, karena dia merasa memiliki, ada kepemilikan pada dirinya. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Walaisa kamitslihi syai. Dan kecemburuan Allah tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kecemburuan yang Allah miliki semuanya menunjukkan keadilan Allah dan semuanya menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala seorang merasakan bahwa dia adalah milik Allah, tidak sepantasnya untuk dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba terus dia berupaya untuk menguatkan kecemburuannya, maka tentunya akan semakin kuat kepekaannya. Dan ketika semakin dia terperosok dalam hawa nafsunya, semakin jauh dan jauh bergelimang dengan kemaksiatan, maka akan melemah dan pada suatu saat akan sirna kecemburuan yang ada dalam hatinya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang harus juga kita ingat bahwa semua dosa yang kita lakukan itu akan melemahkan semua bentuk kecemburuan. Baik kecemburuan kita terhadap agama, kecemburuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ataupun kecemburuan kita dalam kehidupan duniawiyah ini terhadap keluarga atau terhadap sebuah kehormatan yang seharusnya dijaga seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau menyatakan dalam sebuah ungkapannya yang sangat indah, kata beliau, wal maqsudu annahu kullama ishtaddat mulabasatuhu lidh-dhunub akhrajat min qalbihi al-ghayrah ala nafsihi wa ahlihi wa umum an-nas وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبه بعد ذلك القبيح لا في نفسه ولا من غيره واذا وصل الى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa ketika seseorang terperosok dalam dosa dan semakin jauh dia terperosok, maka dosa yang menyelimuti dirinya, yang mengepung perjalanan kehidupannya, akhrajat min qalbihi al-ghairah, secara pasti akan mengeluarkan kecemburuan dari hatinya. Tidak akan bisa bertemu tentunya antara pakaian dosa dengan pakaian kecemburuan. Pasti syaitan al-ghairah, kecemburuan itu akan terusir dari hati seseorang. Bahkan kata beliau, akan melemah atau bahkan akan pudar kecemburuannya terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, dan juga terhadap saudara-saudaranya. Hal ini ya ikhwatal kiram mengingatkan kita kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini yang menunjukkan pudarnya kecemburuan seorang hamba Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi." Jikalau memang kamu sudah tidak memiliki rasa malu, Fasna' ma syi'. Lakukan apa yang engkau kehendaki. Walaupun tentunya di sana ada beberapa penafsiran. Tetapi di antara penafsiran para salaf menyatakan bahwa ketika seorang memang sudah hilang rasa malunya, dia tidak akan segan-segan untuk melakukan suatu perkara yang seharusnya dia malu. Tetapi ini barakallahu fikum telah menghilang atau memudar kecemburuan dalam hatinya yang seharusnya ikhwatul karam yang seharusnya dia memiliki kecemburuan sehingga terjaga kehormatan dirinya, muruahnya terjaga. Tetapi subhanallah, pada dirinya pun dia tidak sanggup untuk menjaganya. Apalagi kepada keluarganya. Apalagi terhadap keluarganya. Ikhwatul kiram, secara wajar tentunya. Kita melepaskan daripada perasaan kehormatan dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Tetapi seharusnya dari rasa memiliki. Dari rasa memiliki. Seharusnya seorang itu memiliki rasa cemburu. Tapi kenapa? Kita lihat kadang-kadang seorang suami membebaskan istrinya berinteraksi dengan demikian bebasnya dengan laki lain. Bahkan kadang-kadang tidak memiliki batasan. Bukan sekadar hanya bersalaman. Bukan hanya sekadar dia berngobrol secara bersama. Bahkan kadang-kala melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya. Pergi bersama. Melakukan interaksi yang subhanallah. Yang teramat aneh. Suaminya tidak merasa cemburu. Ini keanehan. Yang lebih aneh lagi kadang-kala dia merasa bangga. Ini ajaib. Merasa bangga ketika sanggup menampilkan istrinya dalam keadaan tabarruj. Bangga. Dia bangga ketika istrinya dalam keadaan mutabarrijah. Dia merasa memiliki seorang istri yang rupawan, yang memiliki kesempurnaan fisik umpamanya, yang sifatnya duniawiyah tentunya, kesempurnaan duniawiyah yang akan hilang. Demikian bangganya. Aneh. Di mana rasa kepemilikan yang dia miliki? Tidakkah ingat yang terjadi pada sahabiyun jalil? Tatkala dia melihat istrinya keluar dan berada di depan pintu rumahnya. Kemudian terbakar dengan rasa cemburunya, hampir saja dia mencederai istrinya. Kalaulah istrinya tidak menerangkan kenapa dia keluar di balik pintu itu. Kenapa dia keluar daripada rumahnya? Dia dikabarkan bahwasanya di dalam rumahnya ada seekor ular. Demikian kecemburuan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in terhadap keluarganya. Kenapa? Bukan sekadar rasa kepemilikan bagi mereka. Tetapi juga kehormatan dan juga tentunya muncul daripada hati yang Allah jaga, yang memiliki kepekaan, bukan sekadar memiliki kepemilikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kan sebagaimana diingatkan atau dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, hilang kecemburuannya kepada dirinya, wa ahlihi, dan juga kepada keluarganya, wa umuman nas, bahkan keumuman dari manusia. Tidak ada kecemburuan. Suatu saat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana sifat yang dimiliki kaum muslimin pada waktu itu. Ada seseorang yang tentunya orang yang masuk Islam itu beragam kondisi sebelumnya. Ada yang dalam keadaan kufur, pelaku kemaksiatan, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan, aku ingin masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut harapan dia dan keinginan dia. Tetapi kemudian dia menyatakan, hanya ada satu yang aku tidak sanggup untuk melakukannya atau meninggalkannya. Ada satu yang saya belum sanggup untuk meninggalkannya. itu zina. Maka subhanallah, antum lihat bagaimana Rasulullah SAW memotivasi orang ini untuk meninggalkan perzinaan dengan dibangkitkan kecemburuan yang ada dalam hatinya. Dibangkitkan kecemburuan yang ada dalam hatinya. Wahai saudaraku, apakah engkau memiliki ibu? Apakah engkau memiliki seorang anak wanita? Maka dia menyatakan, na'am, benar aku memiliki. Maka Rasulullah, apakah kamu ridha? Apakah kamu tidak memiliki kecemburuan? Apakah kamu ridha tatkala ada lelaki lain yang dia mengumpuli ibumu atau anak perempuanmu? Maka terbangun dan tersadar dia. Sehingga langsung keluar daripada mulutnya, demi Allah, demi Allah, sungguh tidak ada perkara yang paling aku benci melebihi daripada perzinaan. Subhanallah. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerangkan kepada umatnya. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kecemburuan ia ditempatkan pada tempatnya, maka insyaallah akan membawa barokah dan terjaganya sebuah kehormatan keluarga, kehormatan dirinya, bahkan secara lebih luasnya kehormatan masyarakat. Tapi juga perlu kita ingat, hilangnya kecemburuan terhadap keluarga kita, dan mungkin dari sini kita bisa mengukur sebuah realita, kenapa kadang-kadang seorang tidak memiliki kecemburuan. Bukan sekedar istrinya kadang-kadang berjalan dengan laki lain, kadang-kadang istrinya adalah seorang wanita karir, bahkan dia bangga dengan posisi istrinya. Kadang-kadang juga berkaitan dengan anak wanitanya, membebaskan. Bahkan kadang-kadang muncul kekhawatiran, jika dia sudah sekian lama dalam keadaan tidak memiliki pasangan dalam berjalan, sana kemari dalam keadaan sendirian, kadang-kadang menimbulkan khawatiran orang tuanya. Ini keanehan. Kenapa belum memiliki pasangan dalam arti pacaran? Wallahi ya ikhwata, orang yang mati kecemburuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati sebagai orang yang dayyus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka yang pudar kecemburuannya, dinyatakan oleh Rasulullah, dia adalah dayyus yang membiarkan kemaksiatan berjalan kepada keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anak wanitanya. Maka yang demikian Rasulullah mengancam tidak akan dimasukkan ke dalam surga, tidak akan mendapatkan baunya surga. Ini ikhwatul kiram, maka seorang hamba Allah dalam melihat keberuntungan, dalam melihat sebuah kehormatan dan kemuliaan, jangan melihat daripada sisi duniawiyah. Jangan menyatakan kalau istriku tidak menjadi wanita karir, bagaimana keadaan perekonomian kita? Bagaimana ekonomi kita nanti mungkin akan menurun? Kalau yang kerja hanya saya umpamanya, subhanallah. Di mana letak tanggung jawab dia sebagai seorang suami? Di mana letak tanggung jawab dia tatkala Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, kemudian mematikan, dan Allah bangkitkan? Dan Allah tanya yang berkaitan tentang amanah yang kabirah, amanah yang besar, yaitu keluarganya. Bahkan ikhwatul kiram, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberangkatkan pasukan untuk jihad dalam suatu peperangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan segera memberangkatkan seluruh pasukan, kemudian menyampingkan para wanita-wanita yang berada di kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada segolongan para sahabat untuk menjaga kehormatan-kehormatan para wanita. Ini kecemburuan yang memunculkan, yang menggerakkan seseorang untuk berupaya terjaganya kehormatan pada dirinya. Ikhwatul kiram, kecemburuan yang seperti ini yang akan membawa kepada perkara terjaganya agama seseorang. Karena tentunya ketika dia menyadari bagaimana hakikat sebuah kecemburuan yang harus dia munculkan, maka ya subhanallah, dia berupaya untuk menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan istrinya. Dia berupaya untuk mengenakan jilbab kepada pasangannya, menjaga interaksi pasangannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menunjukkan bagaimana atau istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin menunjukkan bagaimana terjaganya dan upaya untuk menjaga sebuah kehormatan rumah tangga. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Idza sa'altumuhunna mata'an," jika kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fas'aluhunna min wara'i hijab," maka mintalah kepada mereka min wara'i hijab, di balik hijab. Hal ini menunjukkan bagaimana kehormatan sebuah keluarga. Jadi perintahkan para sahabat untuk menjaga perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam As-Sa'idi rahimahullah ta'ala juga mengingatkan, atau Al-Imam As-Syunqiti rahimahullah, beliau mengingatkan bahwasanya ini berlaku tentunya kepada semua umat karena berkaitan tentang sebuah kehormatan keluarga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata Imam Ibn Qayyim, waqad tad'ufu fil qalb, sehingga melemah dan semakin melemah, pudar bahkan semakin menghilang atau hilang kecemburuan yang akibatnya la yastakbih ba'da dzalikal qabih, tidak mampu untuk melihat yang jelek itu jelek, tidak merasakan kekeruhan dari sesuatu yang keruh, bahkan dia menganggap mungkin emas sebagai suatu kotoran, dan dia melihat debu ataupun kotoran seakan-akan emas yang dia miliki, tidak menganggap sebuah kemaksiatan sebagai kemaksiatan. La min nafsi wa la min ghairi, dia tidak sanggup memunculkan hal untuk melihat perkara yang jelek itu jelek, yang buruk itu buruk pada dirinya juga pada orang lain. Bahkan kalau orang lain itu berbuat baik, berupaya untuk menjaga kehormatan, dia berupaya untuk merusak. Pantas kita mengenal sebuah ungkapan-ungkapan yang jahat, dan ini sebuah ungkapan yang tentunya merusak dan kadang-kadang melemahkan orang yang sedang dalam keadaan bangkit untuk bertaubat kepada Allah. Alah, jangan sok suci kamu umpamanya. Jangan sok suci. Jangan kamu merasa suci. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berupaya senantiasa mensucikan diri kita dan bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Salah satu tafsir tentunya al-mutatahhirin adalah orang yang berupaya menjaga kesucian dirinya. Memang benar jika kalau dikatakan bahwasanya kita bukanlah orang yang ma'asum. Bahkan kita katakan dengan kita sebagai orang yang bukan ma'asum, maka berupayalah untuk menjaga dan mencari kesucian diri. Kita membersihkan kekotoran yang ada dalam hati kita. Hatta la yastabih ba'da dhalika al-qabih. La fi nafsi wa la fi ghairihi. Aneh memang. Mungkin bagi sebagian orang itu wajar. Tapi kalau seseorang itu memiliki kecemburuan, kita akan menyatakan, bahkan pada diri kita, kita akan malu. Tidak akan mungkin. Dan kita memohon kepada Allah, dan juga merasa heran kepada orang jika itu terjadi pada orang lain. Contohnya, coba kita lihat kadang-kadang orang yang biasa, mohon maaf, kencing di pinggir jalan. Subhanallah. Bahkan kadang-kadang dengan tanpa adanya rasa malu, cukup hanya memarkir kendaraannya di pinggir jalan, kemudian menghadap, membelakangi jalan, kemudian melakukan apa yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan dia melupakan, bukan sekadar dia mendapatkan ancaman laknat, bahkan ancaman azabul qabr, sebagaimana sabda Rasulullah. Di antara mereka yang mendapatkan ancaman azabul qabr, yaitu alladhi la yastadir min bawli. La yastadir min bawli. Bahkan kadangkala muncul keanehan. Seakan kalau kita lihat, mungkin dia ingin menjaga sunnah, ingin menjaga kesempurnaan sholat, selalu membawa sarung. Tapi ternyata kadangkala alasan dia membawa sarung, karena dia tidak beristinja saat membuang air kecil. Ikhwatul kiram, ini tentunya hilangnya kecemburuan. Bahkan kalau kita melihat sebuah fenomena masyarakat yang menunjukkan pudarnya kecemburuan, subhanallah, tidak kita keluar dari rumah Allah ini kecuali kita akan melihat dengan mata kita kondisi yang memudarnya kecemburuan. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba antum mengingat, melarang kepada kita sesuatu yang akan menghilangkan kehormatan kita. Kita perlu menjaga tentunya sebuah kecemburuan, tapi kadang-kala kita juga sendiri yang memudarkan kecemburuan. Makanya sebagaimana dicontohkan Rasulullah, Rasul melarang tempat untuk kita mendatangi pemandian-pemandian umum yang bercampur di situ laki dan perempuan. Dan ini sekali lagi juga sebuah fenomena yang menunjukkan pudarnya sebuah kecemburuan. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, wa idza wasala ila hadzal hadd faqad dakhala fi babil halak. Kalau seorang sudah pada tingkatan, sampai kepada tingkatan tidak sanggup melihat yang dosa adalah dosa, maka sungguh, kata beliau, dia akan masuk kepada sebuah pintu kepada kebinasaan. Faqad dakhala fi daril halak. Sungguh dia telah masuk kepada pintu kebinasaan. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, wa katsiran min haula la yaqtasiru ala adam al-istikbah بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تفصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه وكذلك محلل الظلم والبغل لغيره ومزينه. سبحان الله. Kata beliau, bahkan jikalau ini dikenyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dengan melihat keadaan yang ada pada waktu itu, dengan melihat umat yang ada pada waktu itu sekitar 800 tahun yang lalu, kemudian Ibnu Qayyim memberikan ungkapan yang seperti ini, maka silahkan kita mengukur antara 800 tahun yang lalu dengan masa kita sekarang. Kata beliau, wa katsirun min haula, bahkan banyak dari kalangan mereka, sebuah kondisi yang tidak sekedar hilangnya perasaan kecemburuan sehingga pudarnya mata hatinya, tidak sanggup melihat suatu dosa sebagai dosa, bahkan dia akan menghiasi perkara yang fawash, dia akan berupaya untuk menampilkan kekejian sebagai perkara yang indah. Aneh. Perkara yang keji sebagai perkara yang indah. Silahkan ditakar dengan zaman Al-Imam Ibnu Qayyim, dengan zaman kita. Bagaimana orang melihat perkara itu adalah perkara yang keji. Jelas sebagai perkara yang keji, tapi dia melihat sebagai keindahan. Secara mudah kita akan melihat atau memberikan contoh orang-orang yang bukan sekedar menghalalkan apa yang Allah haramkan, bahkan menganggap apa yang haram itu indah. Terlalu banyak mungkin kita ingin, jika lo ingin mengungkapkan satu persatu sebuah keindahan, yang sebuah dosa yang dikatakan indah. Contohnya umpamanya bagaimana mereka memandang sebuah lukisan. Tatkala pemerintah kita berupaya untuk menggolkan, ini pemerintah berupaya baik untuk kita, tapi kita sendiri yang menggugat, rakyat sendiri yang menggugat. Tatkala pemerintah ingin menyelesaikan yang berkaitan dengan RUU PA atau rancangan undang-undang pornografi dan porno aksi, segala bentuk pornografi dimulai daripada gambar dan lukisan, tapi subhanallah muncul sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, muhallilul zulm, bukan sekedar penghalalan terhadap sesuatu yang haram, tapi kaum penyeru penghalalan perbuatan kezaliman bergegas seakan-akan bukan sekedar mereka loncat dari bangun tidurnya, bahkan dengan kebutaannya pun melihat dan bahkan memberikan pembelaan kepada sebuah kezaliman. Sampai na'udzubillah kita melihat di mana label kiainya yang dia selalu suarakan, seorang kiai yang disanjung-sanjung umat melukis gambar seorang wanita pengobral aurat tubuhnya, pengobral kekejian terhadap dirinya yang merusak orang lain dan juga dirinya. Dia menggambar wanita itu, kemudian menggambarkan di sekelilingnya orang-orang yang memegang tasbih dan berzikir, yang kemudian dia menyatakan berzikir bersama si fulana. Allahul musta'an. Di mana kecemburuannya? Di mana dia melihat? Bukankah dia belajar, bukan sekali pesantren, bahkan sampai ke Kairo Al-Azhar. Sampai ke Al-Azhar, bukan bunga yang dia bawa. Bahkan yang dia bawa adalah sampah yang mengotori kemasyarakatan. Na'udzubillah. Bahkan menyatakan orang sisi pandang itu jangan hanya melihat daripada sesuatu yang jelek. Lihatlah sesuatu itu dari keindahan, bukan daripada kejelekan. Sebagai pendalilan, na'udzubillah min dzalik, daripada sesuatu yang haram. Ini jika yang dinyatakan atau yang dilakukan oleh mereka yang menganggap dirinya ulama. Maka kata orang Arab, hadis wala haraj, silahkan anda lihat perkara yang lain yang dilakukan oleh orang awam. Muncul bukan sekedar idola-idola yang besar, bahkan muncul idola-idola cilik yang menampilkan sesuatu yang subhanallah. Di mana orang tuanya? Kok bangga dengan perkara yang seperti ini? Di mana kecemburuannya? Wallahul musta'an. Bangga anaknya menjadi seorang model, bangga bahkan kadang-kala pada dirinya sebagai pelaku kekejian. Yuhassinul fawais, berarti memang hilangnya kecemburuan. Bahkan wadzulma lighair, apa yang ada pada dirinya, pudarnya kecemburuan, membawa dia untuk bersikap zalim kepada yang lainnya, menyeret yang lainnya. Bahkan bukan sekadar menyeret, dia menyeret saudaranya, kemudian dia menampakkan bahwa dia ini seakan-akan dibawa kepada sebuah pintu kebahagiaan. Allahumma musta'an. Wa yad'u ilaih, bahkan dia menyuruh orang untuk melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Wa yahuthu alaih, dan mempromosikan kekejian ini kepada umat. Wa yas'aluhu fi tahsilih, dan senantiasa berupaya untuk melanggengkan kekejian yang telah mereka lakukan. Maka kata Imam Al-Qayyim, "Walihada kana ad-dayyuth akhbatha khalqillah." Pantas kata Imam Al-Qayyim, jika seorang yang dayyuth dikatakan sebagai orang yang paling busuk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haramun alaihi. Sungguh surga haram bagi orang ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian nukilan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dendanya apa yang beliau ingatkan kepada kita menjadi takaran dalam kehidupan kita, bagi kita, kehidupan kita pribadi. Kita melihat keluarga dan masyarakat sehingga ada upaya at-tarbiyah wa taswiyah. Aqulu qawli hadza, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.